sekali. Duhai, dia memang cantik, berbunyi masuk di kelas. 5 jam kemudian bebas, di sana telah menunggu kekasihnya. Dapat kasih karir.